nyoto janji mulu nyulut. Dek biye jani nyawangmu opo, saiki bedolan blenes tresnomu. Ora tak songko manise tresno, nanging kok aku sih kabeh berakhir perih. Wangi-wangi banyu sabun tak rewangi atusku, jare tresno murah batal alus sopo wae nanging.